Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Amma ba'd. Ikhwatikillah, kita lanjutkan kembali penjelasan tentang bahwa kita tidak boleh mencela Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah karena pendapatnya itu. Sebagaimana manusia lain pun, baik dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, yang menyatakan orang yang musafir tidak menemukan air, tidak tayamum dan tidak sholat. Imam Malik menyatakan sunnah menerbitkan termasuk kitab Allah. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal Al-Quran menyatakan iman bertambah dan berkurang. Bertambah seperti ayat Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan. Hal ketiga yang perlu juga dijelaskan adalah yambani an nunabbiha anna al-ibn Taymiyyah wa Ibn Qayyim rahimahumullah qawlan bi'adami sama'inna. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim pun punya pendapat bahwa neraka itu tidak panas. Awas, sudah jangan ngobrol. Sebagaimana dijelaskan dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ketika beliau menjawab soal atau pertanyaan tentang kekal dan tidaknya surga dan neraka, beliau menjawab, "Asyidda kafasalatul ummah wa idmatuha wa sa'iru ahli sunnati wa jama'ah ala anna minal makhlukat ma la ya'dumu wa la ya'dumu bilukuliyah kal jannati wa nar wal ars wa ghairi dalik wa lam yakul bifana'i jani'il makhlukat illa ta'ifatun min ahli kalami mubtadi'in kal jaham bin syukran wa man wafaqahu min al-mu'tazilah wa nahwihim wa hadha qawlun batilun yukhalifu kitab Allah wa sunnata rasuli wa jima'a salatul ummati wa immatiha." Di dalam Majmu' Fatawa, Ibn Taimiyah menyatakan telah sepakat salaful ummah dan imam-imam umat ini serta seluruh ahlu sunnah wal jamaah bahwa ada makhluk-makhluk yang tidak hancur dan tidak binasa secara keseluruhan seperti surga dan neraka serta arsy dan yang lain-lain. Tidak ada yang berpendapat bahwa semua makhluk tadi fana kecuali satu kelompok dari ahlul kalam, para ahlul bidah seperti Jaham bin Sofwan dan orang-orang Mu'tazilah yang semazhab dengannya. Ini adalah ucapan batil yang menyelisih kitab Allah dan sunnah Rasulnya serta ijma' salaful ummah dan imam-imam mereka. Ini perkataan Ibn Taimiyah yang menyatakan surga, neraka, arsy itu tidak paham. Lihat Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah juz 18 halaman 307. Itu penjelasan Ibn Taimiyah. Adapun penjelasan Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa neraka dan surga fana, wallahualam saya tidak tahu di kitab apa Ibn Taimiyah menjelaskan itu. Di kitab ini pun muallif tidak menjelaskan di mana Ibn Taimiyah mengatakan demikian. Setelah itu kata mulai wa in kana al-amru kadhalik ay lahu maqawlan Fala yajuzu an najza an najzima bi anna al-qawla bi fana'in nar huwa qawluhuma ma lam yu'lam annahu al-qawlu al-akhir. Wa idza lam yu'lam al-qawlu al-akhir fal aula at-tawaqquf bi nisbati ahadil madhhabaini ilayhima. Bila keadaannya demikian, yaitu bahwa Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim itu punya dua kaul, dua pendapat. Satu pendapat menyatakan panas, satu lagi tidak. Tidak boleh kita memastikan bahwa neraka dan surga itu panas, termasuk pendapat Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim. Tidak boleh. Selama tidak diketahui bahwa perkataan itu perkataan beliau yang terakhir. Apabila belum diketahui bahwa itu pendapat beliau terakhir, lebih utama kita tawakuf, tidak boleh menisbatkan bahwa pendapat itu pendapat Ibn Taymiyyah. Apalagi dari pendapat itu lahir selaan kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah dan Ibn Qayyim muridnya. Hal keempat disebutkan di sini, al-adillah allati ihtaja biha syekhul Islam wa Ibnu Qayyim ala salat ala sana indar ba'daha ghair sahih wa sahih minha ghair sahih bal yumkinu hamluhu ala ghair fana innar bal ala fala inna fala fana innar allati yakunu fiha usatul wahidin. Dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim tentang panasnya neraka, sebagian dalil itu tidak sahih. Kalau tahu ada yang sahih, tidak sahih. Sahih itu tidak jelas. Benar tidak maksudnya demikian? Bahkan mungkin diartikan tidak panasnya neraka. Bahkan mungkin juga bisa diartikan neraka yang panah adalah neraka yang di dalamnya ada ahli tauhid yang maksiat. Neraka tempat ahli tauhid yang maksiat. Itu maksud panahnya neraka. Imam As-Sunani rahimahullah telah memunakosah, membantah Ibn Taymiyyah dalam risalah yang ditujukan membantah Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim dalil-dalil ini. Dan beliau menjelaskan bahwa dalil-dalil itu tidak kuat untuk dijadikan hujjah terhadap mazhab panahnya neraka. Kitab atau risalah Imam As-Sunani ini berjudul Biraqil Astar Liibtali Adillatil Qailina Bifana Innar, membongkar astar, astar itu hijab, mengangkat penghalang tentang batilnya dalil-dalil orang-orang yang berpendapat panahnya neraka. Ini diterbitkan oleh Maktab Al-Islami di Beirut. Di antara orang-orang yang menentang masalah itu ada Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Imam Al-Qurtubi telah menuliskan nas-nas dalil-dalil yang menunjukkan kekalnya surga dan neraka, dan juga dalil-dalil yang mengabarkan bahwa mati, kematian itu akan disembelih antara surga dan neraka. Nanti kan kematian itu akan dijelmakan sebagai domba yang gemuk, nanti disembelih, mati. Jadi kematian mati. Kalau sudah mati, berarti tidak ada mati lagi. Umayyukalu setelah disembelih, si penyembelihnya ini mengatakan, ya ahlal jannah khulud fala mautah, wa ya ahlal nar khulud fala mautah. Hei penghuni surga, kekal sekarang, tidak ada lagi kematian. Hei penghuni neraka, kekal sekarang, juga tidak ada kematian. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, hadhil ahaditsu ma'a sihhatiha fi khuludi ahli dharaini fiha la ila ghayatin wa la ila amad, muqimina ala dawam as-sarmidi au sarmadi min ghairi mautin wa la ayatin wa la rahatin wa la najah. Kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah hadis-hadis yang sahih tentang kekalnya ahli surga dan neraka di dalamnya. Tidak ada akhirnya dan tidak ada batasnya. Mereka mukim secara terus-menerus. Sarmadi. Sarmadi itu kekal. Jadi nama sekarang di Indonesia. Ada nama Pak Sarmadi. Tanpa ada kematian, tapi tidak hidup juga mereka, tidak hidup, tidak mati, tidak ada istirahat dan tidak ada keselamatan. Seperti dalam ayat, tidak mati dan tidak hidup di dalamnya, gimana? La yamutu fiha wa la yahya. Di dalamnya tidak mati, tapi juga tidak hidup. Tapi merasakan sakitnya siksa. Ini jelas oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadzkirah halaman 436. Kemudian Imam Al-Qurtubi pun membantah orang-orang yang berpendapat neraka itu fana dan menjelaskan bahwa neraka yang fana hanyalah neraka yang dimasuki oleh ahli tauhid yang maksiat. Beliau berkata, "Faman qala innahum yakhrujuna minha wa anna an-nara tabqi khaliyatan bi jumlatiha khawiyatan ala urushiha wa annaha tabni wa tazul fa huwa kharijun an muqtadil mahkul wa mukhalifun lima jaa bihi ar-rasul wa ma ajma'a alaihi ahlu sunnah wal a'immah ulul." Wa inna ma taqalla jahannam wa hiya at-tabaqatul ula at-tabaqatul aliyah allati fiha al-usat min ahli tauhid wa hiya allati yambutu ala syafiriha al-jirjir. Kata Imam Al-Qurtubi, siapa yang berkata bahwa para ahli tauhid yang masuk neraka itu akan keluar dari neraka kemudian nerakanya kosong, maka pendapat ini roboh dengan sendirinya. Dan kemudian neraka itu fana dan hilang, ini pun keluar dari pemahaman akal dan menyelisihi apa-apa yang dibawa oleh Rasul, juga menyelisihi ijma' ahlus sunnah dan para a'immah yang adil. Hanyalah yang kosong, setelah para ahli tauhid yang masuk neraka keluar, yang kosong itulah jahanam tingkat tertinggi yang di dalamnya ada ahli tauhid yang maksiat. Jadi kan bertingkat-tingkat, yang paling hebat siksanya adalah yang paling bawah, yang paling tinggi, yang paling ringan. Itu yang kosong. Yang di pinggir neraka jahanam ini tumbuh al-jirjir, sejenis sayuran. Saya tidak tahu kayak apa jir-jir ini, tapi ada di dunia ini. Berkata Fadl bin Soleh al-Ma'afir, "Kunna inda Malik bin Anas datayomi, faqala lana in syaitu, falamma kana fil asyiyah raja'na ilaih. Faqala innama kultu lakum in syaitu, liannahu ja'ani rajulun, yasta'zinu alayya za'ama annahu qadima minasyam fi mas'ala faqal ya Aba Abdillah ma taqulu fi aqlil jirjir fa innahu yatahaddatu anhu annahu yambutu ala syafir jahannam faqultu lahu la ba'sabi faqal astaw'iduka allahu wa ukri'u alayka salam Zakar al-Khatib Abu Bakar Ahmad rahimahullah wa Zakar Abu Bakar al-Bazar an Umar an Amr bin Maimun an Abdullah ibn Amr bin As qal ya'ti 'alan-nar zamanun taqfiqu riya'u abwabaha laisa fiha 'adun ya'ni minal muwahhidin. Berkata Fadl bin Salih, kami ada di samping Imam Malik bin Anas pada suatu hari. Lalu Imam Malik berkata kepada kami, pulanglah kalian. Maka pulanglah kami. Maka pada waktu Isya kami kembali lagi kepadanya, kepada Imam Malik. Berkatalah Imam Malik, hanyalah aku mengatakan kepada kalian, pulanglah. Karena datang kepadaku seorang laki-laki. Minta izin kepadaku. Imam Malik menyangka dia dari Syam. Dia bertanya tentang suatu masalah. Kata orang itu, wahai Abu Abdullah. Abu Abdullah ini kunyah dari Imam Malik. Apa pendapatmu tentang makan jir-jir? Makan sejenis sayuran namanya jir-jir. Karena diceritakan bahwa jir-jir itu tumbuh di tepi jurang jahannam. Boleh enggak makan? Maka aku menjawab, tidak apa-apa. Ini adalah kisah yang sahih. Ini adalah sebuah kisah yang apabila sahih, si penanya ini takalur. Mencari-cari masalah dengan safar apa-apa. Pergi jauh dari Syam ke Madinah untuk meminta penjelasan tentang masalah yang nyata-nyata jelasnya, yaitu halal makan jir-jir, sejenis sayuran. Apa alasannya? Karena jir-jir berada di tepi jahannam. Karena Imam Malik selanjutnya, aku menitipkanmu kepada Allah dan aku sampaikan kepadamu salam. Itu kata Imam Malik. Ini diceritakan oleh Al-Khatib, Abu Bakar dan Ahmad. Juga diceritakan oleh Abu Bakar Al-Bazar dari Amr bin Maimun. Dari Abdullah bin Amr bin As. Kemudian Amr bin As berkata, akan datang kepada neraka suatu zaman yang akan berhembus, anginnya akan menerpa pintu-pintunya dan tidak ada seorang pun di dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalam neraka itu. Yakni maksudnya tidak ada seorang pun ahli tauhid di dalamnya. Seperti ini pula lah yang diriwayatkan secara mauquf dari Abdullah bin Amr bin As. Dan tidak ada sabda Nabi SAW yang semisal seperti ini. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah halaman 437. Selesailah pasal yang keempat yang menjelaskan tentang bahwa neraka itu kekal dan tidak rusak, tidak binasa. Sekarang kita masuki pasal kelima. Kalau pasal keempat hanya memuat satu pembahasan tentang kekalnya neraka dan bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan neraka itu panas, maka pasal kelima ini berbicara tentang penghuni neraka serta dosa-dosa yang mereka lakukan yang mengakibatkan mereka masuk neraka. Ada beberapa pembahasan dalam pasal ini. Dan setiap pembahasan ada beberapa sub pembahasan lagi. Pembahasan pertama bercerita tentang ahluha al-muqalladuna fiha, tentang para penghuni yang kekal di dalamnya, penghuni neraka dan menghuni secara kekal abadi di dalamnya. Sub bahasan yang pertama tentang pembahasan ini akan kita lakukan ta'aruf, perkenalan dengan mereka. Siapa saja mereka itu? Para ahli neraka yang kekal di dalamnya, yang tidak binasa dan tidak fana, adalah orang-orang kafir dan musyrik. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat, Pertama, surah Al-A'raf 36. Kata Allah, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan bertakabur dari ayat-ayat kami, para mereka itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat kedua, surah Al-Anbiya ayat 99. Kata Allah, "Lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun." Seandainya mereka itu adalah sesembahan-sesembahan yang sebenarnya. Jadi apa yang disembah orang-orang musyrik itu adalah sesembahan yang sebenarnya, tidak mungkin mereka masuk neraka. Semuanya itu berada dalam neraka secara kekal. Juga surah Az-Zukhruf ayat 74. Kata Allah, innal mujrimina fi adabi jahannam khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka berada dalam adab jahannam secara kekal. Bahkan dalam surah Fatir bukan hanya kekal tapi juga tidak diringankan sedetik pun. Kata Allah dalam surah Fatir ayat 36, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adabiha." Dan orang-orang yang kafir, bagi mereka adalah neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mati. Tidak dibiarkan sampai mati. Dan tidak diringankan bagi mereka azabnya. Selain itu, juga di dalam surah Al-Baqarah 39 Allah menyatakan, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah ahli neraka dan mereka kekal di dalamnya. Juga dalam surah Al-Baqarah 160-161 dinyatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka akan memperoleh laknat dari Allah, juga para malaikat dan semua manusia. Mereka kekal di dalamnya dan tidak diringankan azab bagi mereka, dan mereka walahum yunzarun, mereka tidak ditangguhkan siksaan. Juga dijelaskan dalam At-Taubah 63, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul 'adzim. Tidakkah mereka mengetahui bahwa sungguhnya siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bagi orang itu neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kehinaan yang sangat besar. Juga dalam At-Taubah ayat 17, makana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fil narihum khalidun. Tidaklah layak bagi orang-orang musyrik untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Para mereka menyaksikan kekufuran atas mereka, diri-diri mereka. Merekalah orang-orang yang gugur semua amalnya, dan di dalam mereka, dalam neraka mereka kekal. mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menerangkan bahwa kalau demikian mereka mukim di dalamnya. Azab neraka itu adalah mukim, artinya tidak ada putusnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah 37. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka tapi mereka tidak bisa keluar darinya, dan bagi mereka azab yang mukim, mukim itu terus menerus, tidak ada putusnya. Dalam surah Yunus ayat 52 pun dikatakan, ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakan azab yang kekal, tidaklah kalian dibalas kecuali dengan apa-apa yang kalian usahakan. Itu adalah ayat-ayat yang menjelaskan kekalnya siksa di dalam neraka. Jangankan berhenti, diringankan pun tidak. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan kekalnya azab neraka adalah, pertama, hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُومُ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ يَا أَهْلَ النَّارِ هَا لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ قُلُونَ. Kata Nabi SAW, akan masuk surga para ahli surga dan para ahli neraka pun masuk neraka. Kemudian akan berdiri seseorang penyeru di antara mereka, wahai para penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Wahai para penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Khulud, yaitu kekal. Ini dalam Sahih Bukhari, kitab Riqab, bab yadkhulul jannah sabuna alfan bi ghairi hisab. Tentang akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, dalam kitab Fathul Bari 11 halaman 460. Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam Muslim Sahih Bukhari, yuqalu li ahli al-jannah ya ahli al-jannah la mauta wa li ahli an-nar ya ahli an-nar khulud la maut. Kata Nabi SAW, akan dikatakan kepada ahli surga, hei para penghuni surga, tidak ada kematian. Hei para ahli neraka, tidak ada lagi kekal dan tidak ada lagi kematian. Perkataan itu dikatakan setelah disembelihnya kematian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari, kata Rasulullah, إِذَا صَارُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِيَا بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالْنَّارِ ثُمَّ يُذْبَعُ ثُمَّ يُنَادِ مُنَادِينَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَى يَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَى فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرْحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حَزَنًا إِلَى حَزَنِهِمْ. Apabila ahli surga telah masuk ke dalam surga, ahli neraka pun telah masuk ke dalam neraka, maka didatangkan kematian. Dalam riwayat lain, kematian ini berupa seekor kambing yang gemuk, kemudian disimpan di antara surga dan neraka, kemudian disembelih. Lalu seseorang ada yang berseru, wahai ahli jannah, tidak ada lagi kematian. Hei ahli nar, tidak ada lagi kematian. Maka bertambahlah ahli surga kebahagiaannya, sedangkan ahli neraka bertambah kesedihannya. Itu dalam Sahih Bukhari kitab Ar-Riqaq bab Sifatul Jannati wan Nar, lihat dalam Fathul Bari juz 11 halaman 415. Di dalam Sahih Muslim sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yuja'u bil mauti yaumal qiyamah ka'annahu kabsun amla fa yuqafu baina jannati wan nar." Fa yuqal, "Ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha?" Fa yasra'ibuna wa yanzurun wa yaqul, "Na'am, hadzal maut." قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيسرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فينبأ قال ثم قال يا أهل الجنة خلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت قال ثم قرأ رسول صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Kata Nabi SAW akan didatangkan maut pada hari kiamat berupa seekor kambing besar yang gemuk, lalu disimpan di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, "Hei ahli surga, kamu kenal enggak siapa ini?" Ahli surga menatap dan memandang, lalu menjawab, "Ya, ini adalah kematian." Kata Abu Sa'id, Rasulullah menyatakan, akan dikatakan juga kepada ahli neraka, "Hei ahli neraka, kamu kenal enggak siapa ini?" Ahli neraka menatap dan memandang, dan mereka berkata, "Ya, ini adalah kematian." Lalu diperintahkan agar kambing itu disembelih. Setelah disembelih, dikatakan, "Wahai ahlu surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai ahlu neraka, kekal, tidak ada lagi kematian." Lalu Nabi SAW membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam surah Maryam 39. Kata Allah, "Dan peringatkanlah mereka pada hari yang rugi ketika ditetapkan putusan Allah dan mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidaklah beriman." Hadis ini dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Jannah wa Sifatun Na'imiha, lihat juz 4 hadisnya nomor 2188. Di dalam hadis masih dari Abu Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah ata bil mauti kal kabsil amla fa yuqafu bainal jannati wan nar fa yuzbahu wa hum yanzurun falau anna ahadan mata farhan lamata ahlul jannah walau anna ahadan mata hazana lamata ahlun nar." Qal hadithun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, apabila datang hari kiamat, maka akan didatangkan kematian berupa seekor kambing yang gemuk, lalu disimpan di antara surga dan neraka, lalu disembelih, dan mereka memandang. Ahli surga, ahli neraka menyaksikan. Seandainya ada seseorang yang mati karena gembira, pasti ahli surga mati karena saking gembiranya. Tapi tidak mati ya. Kenapa? Ya tidak ada lagi kematian di surga. Dan seandainya ada seseorang yang mati karena saking sedihnya, pasti ahli neraka sedih ketika itu. Pasti ahli neraka lah yang mati karena sedih ketika itu. Tapi tidak mati karena tidak ada lagi kematian. Dan kematiannya sudah mati. Si mati sudah mati. Itu dijelaskan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih. Pernyataan semua itu dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah halaman 436. Ini sub bahasan kedua dari pembahasan yang pertama. Sub bahasan pertama dari pembahasan yang pertama. Pembahasan sub bahasan yang kedua membahas neraka itu sebagai tempat tinggal orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Karena orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu kekal dalam neraka, maka neraka dianggap sebagai tempat tinggal dan tempat menetap bagi mereka. Sebagaimana surga pun dianggap sebagai tempat tinggal bagi orang-orang mukmin. Dijelaskan dalam banyak ayat, di antaranya pertama surah Ali Imran 151. Kata Allah, wa ma'wahumun nar wa bisa matwa zalimin. Tempat menetap mereka adalah neraka dan itu seburuk-buruk tempat menetap bagi orang-orang yang zalim. Kedua dalam Yunus ayat 8. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka lah orang-orang yang tempat tinggalnya di neraka karena apa-apa yang mereka lakukan. Ketiga, surah Al-Ankabut 68. Alaysa fi jahannama matwan lil kafirin. Bukankah di jahannam tempat tinggalnya orang-orang kafir? Dan ini adalah tempat mereka berteduh dan berlindung atau tempat menetap. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Hadid ayat 15 Al-Hadid, ma'wakumun nar hiya maulakum. Tempat tinggal kalian ada di neraka, itulah maula kamu, tempat berlindung kamu. Dan itu pun termasuk seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat menetap. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 206, fahasbuhu jahannam walabisa al-mihad. Cukuplah bagi dia jahannam, itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Juga di dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Saf ayat 55 dan 56, wa inna lit-taghina la syarra ma'ad jahannam yaslaunaha fabisal mihad. Sesungguhnya bagi para taghut, orang-orang yang melampaui batas, ada tempat kembali yang seburuk-buruknya, yaitu jahannam. Mereka akan masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itu bahasan kedua tentang neraka sebagai tempat tinggal dan tempat menetap orang-orang kafir dan musyrik. Bahasan yang ketiga dari pokok bahasan yang pertama ini maksudnya berbicara tentang ad-du'at ilan nar, para da'i-da'i yang menyeru ke dalam neraka. Waliyadu billah. Orang-orang yang memiliki akidah yang sesat dan mazhab-mazhab yang batil yang menyelisih syariat Allah, dan orang-orang yang menyeru kepada kebatilan, mereka adalah duat-duat yang menyeru ke arah neraka. Sebagaimana dalam Al-Baqarah 221, ulaika yad'una ilan nar. Mereka menyeru kepada neraka. Juga Al-Qasas 41, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka sebagai imam-imam yang menyeru ke dalam neraka. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang mengajak ke neraka. Di antara para penyeru ke neraka itu adalah syaitan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Luqman 21, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah mereka akan taat juga apabila syaitan menyeru mereka ke azab yang sa'ir, azab neraka sa'ir? Ditambah dengan penjelasan dalam surah Fatir ayat 6, kata Allah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah syaitan itu menyeru sudah menyuruh balad-baladna apa? Menyuruh konco-konconya, kronik-kroniknya, menyuruh hizb-hizbnya agar mereka termasuk ashabus sa'ir, termasuk para penghuni neraka sa'ir. Mereka yang ketika di dunia menyeru ke neraka, di akhirat nanti mereka akan menggiring para pengikutnya ke neraka. Di dunia umpama mendakwakan kejelekan, mengajak orang berbuat maksiat, mengajak orang berbuat bid'ah. Di dunianya begitu, di akhiratnya orang ini akan menggiring orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka. Contohnya Fir'aun di dalam surah Hud ayat 98 dikatakan yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahumun nar. Fir'aun menggiring kaumnya pada hari kiamat dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Maka dikatakan wa kullu qadati syarri alladziina yad'uuna ila aqaa'id wa mabaadi' mukhalifatun lil Islam hum du'atun ilan nar li'anna at-tariq al-wahid alladhi yunji minan nar wa yudkhilul jannah wa tariqul iman. Semua pemimpin kejelekan yang menyeru kepada akidah dan prinsip-prinsip yang menyalahi Islam, mereka dianggap para penyeru ke neraka. Karena satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan dari neraka dan bisa memasukkan ke dalam surga adalah jalan iman. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Ghafir 41. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'min. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun. Ada surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Ada lagi surat Al-Mu'min, surat 40, atau disebut juga surah Ghafir. Dalam surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 41 kata Allah, wa ya mengutip perkataan seseorang nabi, wa ya qaumi ma li ad'ukum ilan najwa wa tad ilan najah wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa aku menyeru kalian kepada keselamatan, tapi kalian mengajakku kepada neraka? Mereka mengajak apa wakalu yad'unahu. Mereka para pengajak penyeru ini mengajak manusia untuk mentaati Fir'aun, kekufuran dan kemusyrikannya, padahal Nabi Musa alaihissalam mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid dan iman kepadanya. Oleh karena orang-orang kafir mengajak kepada neraka, maka haram, Allah mengharamkan bagi orang mukmin untuk menikahi wanita-wanita musyrikah. Sebagaimana wanita-wanita mukminat pun tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang musyrik. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 221. Kata Allah, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Janganlah kamu nikahkan wanita-wanita musyrikat. Janganlah kamu nikahi. Jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Seorang hamba saya wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun wanita musyrikah ini mempesonakan kamu. Juga jangan kamu nikahkan